Ahbabul Mustafa dan fakhr Utsmaniyah mengajak masyarakat menjadikan Bangkalan kota solawatan, menjadikan Bangkalan kota solawatan. Ahbabul Mustafa dan fakhr Utsmaniyah mengajak masyarakat menjadikan Bangkalan kota solawatan, menjadikan Bangkalan kota solawatan. Wahai fakhr Utsmaniyah, dimanapun berada, dimanapun berada, mari bersama-sama satukan jiwa raga, mari bersama-sama satukan jiwa raga. Ahbabul Mustafa dan fakhr Utsmaniyah mengajak masyarakat menjadikan Bangkalan kota solawatan, menjadikan Bangkalan kota solawatan. Wahai semua kawan di kota dan pedesaan, di kota dan pedesaan, mari bergandeng tangan, mari bergandeng tangan menjadikan Bangkalan kota solawatan. Ahbabul Mustafa dan fakhr Utsmaniyah mengajak masyarakat menjadikan Bangkalan kota solawatan, menjadikan Bangkalan kota solawatan. Saudara dan saudari, pemuda dan pemudi, pemuda dan pemudi, mari bersama kami mencari syafaat Nabi, mari bersama kami mencari syafaat Nabi. Ahbabul Mustafa dan fakhr Utsmaniyah mengajak masyarakat menjadikan Bangkalan kota solawatan, menjadikan Bangkalan kota solawatan.